Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 36. Kalimat kunci hari ini adalah... Harus belajar. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Setelah bersenang-senang di Shizuoka, Anna dan Sakura akan kembali ke Tokyo. Kenta berada di stasiun untuk mengantar mereka. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 36. Kalimat kunci hari ini adalah... Harus belajar. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta berkata kepada Anna, "Sabishiku narimasu." Akan kesepian. Sabishiku adalah kata keterangan dari kata sifat sabishi yang artinya kesepian. Kata sifat i yang berakhir dengan suku kata i menjadi kata keterangan jika Anda ganti i menjadi ku. Narimasu. Artinya menjadi. Ini adalah kata kerja yang mengungkapkan bahwa seseorang atau benda akan berubah menjadi kondisi tertentu. Kalau begitu, sabishiku narimasu berarti menjadi kesepian. Tepat sekali. Kita sering mengucapkan ini saat mengantar seseorang. Mari kembali ke adegan tadi. Anna menjawab, Watashi mo desu. Saya juga. Watashi adalah saya. Mo adalah partikel yang berarti pun atau juga. Desu adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Watashi mo desu adalah saya juga. Dalam hal ini maksudnya saya akan kesepian juga. Demo. Daigaku de benkyou shinakereba narimasen. Tapi harus belajar di universitas. Demo adalah tapi. Daigaku adalah universitas. De adalah di. Ini adalah partikel penanda tempat. Benkyou shinakereba narimasen adalah harus belajar. Nakereba narimasen adalah harus atau mau tidak mau. Ini adalah ungkapan untuk mengatakan Anda punya satu kewajiban atau keperluan. Kata kerja menggunakan bentuk nai-nya sebelum nakereba narimasen. Bentuk nai digunakan untuk bentuk negatif informal. Anda sudah belajar bagaimana membuat bentuk nai dari kata kerja di pelajaran 21. Belajar adalah benkyou shimasu. Bentuk nai-nya adalah benkyou shinai, tidak belajar. Untuk mengatakan harus belajar, ganti nai dengan nakereba narimasen dan ucapkan benkyou shinakereba narimasen. Harus belajar adalah kalimat kunci hari ini. Mari berlatih mengucapkannya. Benkyou shinakereba narimasen. Kenta berkata kepada Anna, "Ja, boku ga haru yasumi ni Tokyo ni ikimasu." Kalau begitu, saya akan pergi ke Tokyo saat liburan musim semi. Ja adalah kalau begitu. Ini adalah cara informal mengucapkan dewa. Boku adalah saya. Ini adalah kata informal yang digunakan oleh laki-laki saat ia merujuk kepada diri sendiri. Pada kesempatan resmi, tetap harus menggunakan watashi. Ga adalah partikel penanda subjek. Haru yasumi adalah liburan musim semi. Ini terdiri dari haru yang artinya musim semi dan yasumi yang artinya liburan. Partikel ni setelah liburan musim semi mengindikasikan waktu. Tokyo merujuk pada Tokyo. Partikel ni setelah Tokyo mengindikasikan arah pergerakan. Ikimasu adalah pergi. Nofriana, haru adalah musim semi. Bagaimana istilah bagi musim-musim lainnya? Nah, Jepang punya 4 musim. Setelah musim semi, ada musim panas, yaitu natsu. Musim gugur adalah aki. Dan musim dingin adalah fuyu. Haru, natsu, aki, fuyu. Jadi liburan musim dingin, fuyu yasumi. Betul sekali. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 36 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah benkyou shinakereba narimasen. Harus belajar. Sabishiku narimasu. Watashi mo desu. Demo daigaku de benkyou shinakereba narimasen. Ja, boku ga haru yasumi ni Tokyo ni ikimasu. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengatakan harus belajar dalam bahasa Jepang, yaitu benkyo shinakereba narimasen. Mohon ajari lebih jauh mengenai ungkapan kewajiban. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, saat mengatakan Anda harus atau perlu melakukan sesuatu, gantilah nai pada akhir kata kerja bentuk nai dengan nakereba narimasen. Misalnya, jika Anda ingin mengatakan harus belajar, pertama gantilah kata kerja benkyou shimasu yang artinya belajar menjadi bentuk nai, yaitu benkyou shinai. Kemudian ganti nai dengan nakereba narimasen. Jadi Anda mengatakan benkyou shinakereba narimasen. Dalam bentuk informal, nakereba narimasen. Yang artinya harus atau perlu menjadi nakya. Jadi katakan benkyou shinakya. Jika Anda tidak perlu melakukan sesuatu, gantilah nai menjadi tidak perlu, yaitu nakutemo ii desu. Jadi saat mengatakan tidak perlu belajar, gantilah nai dalam benkyo shinai, yang artinya tidak belajar, menjadi nakutemo ii desu. Dan katakan benkyo shinakutemo ii desu. Tapi ini hanya contoh kalimat saja ya, belajar adalah hal yang penting. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita memperkenalkan beberapa kata bagi angin. Anginnya bertiup kencang. Kata untuk menggambarkan suara ini adalah hiu-hiu. Hiu-hiu. Menggambarkan bagaimana angin terus bertiup. Ini juga digunakan bagi udara dingin yang masuk melalui celah-celah. Jika anginnya lebih kuat, maka kata tiruan bunyinya adalah piu-piu. Piu-piu. Sekarang anginnya semakin kuat. Saat angin bertiup makin kencang dan kuat, biu-biu. Hiu-hiu. Piu-piu. Biu-biu. Semuanya mirip, namun ketiganya menunjukkan bagaimana orang Jepang menangkap perbedaan suasana angin dengan sedikit perbedaan dalam bunyinya. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan hiu-hiu, piu-piu, biu-biu. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Selain liburan musim panas, sekolah-sekolah di Jepang mendapat liburan musim dingin dan musim semi. Setiap musim punya kesenangan sendiri. Laut pada musim panas dan main ski di musim dingin. Menyenangkan ya. Apakah Anda menikmati pelajaran 36? Kalimat kuncinya adalah benkyou shinakereba narimasen. Harus belajar. Selanjutnya, Anna akan berbicara dengan ibu asramanya. Ikutilah episode selanjutnya.